Kembali tim Cimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Mas Kuri dan Pak Samsudin dari Desa Bendo Kapas Bojonegoro dengan judul Misteri Waduk Grobogan. Mas Kuri karo Pak Samsudin, wong desa Bendo RT 1 Kapas. Wektu kuwi dina malam Jemah Paing, aku karo Pak Samsudin nyuloh welut ning seputaran waduk Grobogan. Kaya biasane saben wengi bubaring udan utawa wayah ing wong-wong garap sawah, aku yen wengi nyuloh welut. Ning dina kuwi malam Jemah Paing, aku karo Pak Samsudin nyuloh welut ning petuk keanehan-keanehan sing ora kaya biasane. Sakwise aku rumangsa entuk welut akeh, aku mutusake karo Pak Samsudin yen wis kudune mulih mergo wektu kuwi kira-kira ya wis jam 1 wengi. Malam Jemah Paing wulan sepisan ing taun 2012. Ya lagi wae cerita iki. Sajak wengi kang tindrim, sepi tur nyenyet ing ati. Swara kewan wengi kayata kodhok, jangkrik, lan swara manuk-manuk wengi uga kewan wengi kayata swara asu baung krungu teko kaduan amimbuing tintrime wengi kuwi. Aku mlaku karo Pak Samsudin saya nyedeki panggonaning waduk Grobogan. Kok tintrim ya Kang wengi iki? Ayo apa ge? Kok sajake ana lampu abyor padang. Kok kaya ana tontonan ya? Tapi kok sajae mang budal ya ora ning tontonan to, Dik? Iya Kang Sam. Ning kae coba sawangen wong dodolan lontong jejer-jejer. Lah, enek apa to dia? Kaget rakaru-karuan rasa ning atiku. Jantungku deg-degan. Sikilku lemes sajake ora bisa mlaku. Tanganku gel-gelan nyekeli wadah welut. Weruh lampu padhang abyor. kaya-kaya bakul jejer-jejer yen sinawang sajake ana tontonan wengi kuwi. Ning sing dadi aneh, wengi kuwi ora ana tontonan. Ning kene ngopo kok ana bakul sing sakmono akeh? Ngumun rasane atiku. Jroning ati deg-degan tansah dadi pitakonan. Aku karo Kang Samsudin banjur neruske laku. Wedi ra wedi tak lakoni lan tak bacutake lumakuku. Apa meneh ngelingi nek kuwi dina malam jemah rasane ngabot nggonku lumaku kaya-kaya ana sing ganduli. Tak wanek-wanek no lumakuku karo Kang Samsudin. Teko ing sakulone waduk Grobogan. Kaget, kaget ra karo-karuan. Jebul ana putih-putih dawa njejujur kaya wit gedhang. Mongso penasaran banjur tak saduk karo sikil kiwoku. Ladalah, aku banjur ndredeg ra karo-karuan. Putih-putih sing dawa kaya wit gedhang kuwi dumadakan dadi gedhe, dadi gedhe, dadi gedhe lan dadi tambah akeh. Jejer-jejer kaya mayit gemelintangan lan sarwa pocongan. Ning sing dadi pitakone atiku, pocongan sing mayit kuwi kene ngopo terus banjur obah sing jumplahe ra karo-karuan akeh. Kaya kuwi aku banjur mlayu sak banter-bantere karo Samsudin. Banjur tumuju ning omahe Mbah Ri, ketua RT 1. Mbah, Mbah, kula nuwun Mbah. Mbah Ri, tangi om Mbah Ri, tangi om Mbah Ri. Lawang dibuka Mbah Ri banjur metu lan takon. Ana ngopo? Ana maling pepiye kok bengi-bengi sajae bengok-bengok nggugahi wong turu? Mbah, ayo melu aku, Mbah. Ayo melu aku nang waduk Grobogan, Mbah. Ana ngopo? Wis to, Mbah. Ayo melu aku. Banjur Mbah Ri nggugah warga kiwa tengen tumuju wonten ing waduk Grobogan karo wong akeh. Lah, sing dadi kageting maneh, sakwise teko waduk Grobogan lah kok jebule ora ana apa-apa. Ning kono mambu wangi ra karo-karuan sing ning endi-endi. Bocah nom-nom sing ngerti lan mambu wangi banjur melayu sipat kuping. Wedi yen to ana apa-apa. Aku karo Mbah Ran manek-manekake ning ngambu wangi kuwi tansah tansaya tansaya wangi. Rumangsa yen to iki kedadian sing aneh-aneh, aku go banjur balik mulih. Sak liyane kuwi pengalaman saka Mbah Ri. Dina malam Setu Kliwon wayah surup wancine ngancik magrib pas ana tamu Pak Lurah. Mergo netepi wajib magrib, Mbah Ri pamit undulan ngerjake sholat magrib. Jumlah ra karo-karuan sakwise bar magrib, Mbah Ri mangerteni ing meja jebul akeh panganan-panganan api sing neng kono. Jroning atine Mbah Ritakon, sapa sing ngirimke iki kabeh? Ora ana sing wani mangan kuwi kabeh. Semono uga Pak Lurah banjur ditawak-tawake marang warga karo mbari. Ning kabeh entek dipangan jebule ya ora ana apa-apa. Sejatine isih akeh cerita-cerita mistik lan misteri teko waduk Ngrobokan. Ning mung sepene wae cerita saka aku, Mas Kuri lan Samsudin ngenani misteri waduk Ngrobokan bersama tim Cimat.